hilang, neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuhi dunia. Seakan semua tiada berguna, berkah yang dipunya tiada nilainya. Salah menaruh besi, jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenang. Cinta hakiki takkan terbagi, cinta sejati takkan terganti. Salah menang.